Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyul karim ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum ihsanin ila yaumiddin wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa asatizatina wa muallimina shaulillahi lahumul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا وغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، المهم تنتوان مسلمين مسلمات يعني رحمة الله. شكر كتاب الله سبحانه وتعالى مالنا kita dapat lagi bersama dalam majlis ilmu untuk kita terus memahami kitab suci Al-Quranul Karim, kitab umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk panduan kita hidup selamat dunia akhirat insyaallah. Jadi malam ini kita nyambung kepada ayat yang ke-145. Pada ayat yang ke-144 yang lalu, respon Allah Subhanahu wa taala mengenai hasrat baginda Rasulullah SAW supaya Allah Ta'ala memindahkan kiblat umat Islam kembali kepada Baitullahil Haram daripada Masjidil Aqsa. Jadi hajat Nabi kita Muhammad SAW dimaklumi oleh Allah. Lalu Allah perintahkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah perintahkan supaya Nabi Muhammad dan para sahabat serta sekalian muslimin dan muslimat apabila mendirikan solat, waktu turunnya ayat ini bermulalah perubahan kiblat umat Islam daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Jadi diarahkan kepada sekalian muslimin daripada mana arah dia berada. Ayat 144 yang lepas, kalau tuan-tuan masih ingat, wahai suma kuntum fawalu wujuhakum syatrah, dari mana saja kamu berada, kamu datang, kamu kena halakan dirimu ke arah kiblat yang telah ditentukan, kiblat yang barulah setelah berubah daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini tuan-tuan, syariat Allah. Kita kena faham, apabila Allah menentukan syariatnya begini, bila kita nak solat menghadap Kaabah, bukan bermakna Allah Ta'ala berada di dalam Kaabah. Itu sebagai suatu lambang, sebagai satu syariat penyatuan semasa beribadah supaya ada peraturan yang satu. Hakikatnya Allah tidak mempunyai tempat, Allah tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas, tidak di bawah. Itu Allah yang sebenarnya. Yang kita solat menghadap Ka'bah itu bukan menunjukkan Allah berada di Ka'bah. Itu sebagai syariat, lambang kepada penyatuan. Kalau tidak ditentukan peraturan begitu, nanti kita solat macam-macam halu. Ada ke kiri, ke kanan. Jadi imam nak solat pun nak hadap mana? Tak tahu. Makmum ke mana? Imam ke mana? Jadi nampak nanti tak cantik ibadahnya kan? Jadi supaya kelihatan umat Islam ini dia teratur, kemas, barisannya tegak, lurus, softnya, menghadap kepada satu halu, akan cantik, menarik, kan? Sehingga ada orang yang mendapat hidayat. Hanya kerana barisan saf salat yang tegak, ada orang masuk Islam. Itu tuan-tuan. Jadi sebenarnya, bila disyariatkan begitu, kita nak beramal dengan hakikat dengan syariat tidak boleh dipisahkan. Dua-dua mesti sama. Ada satu orang ini pernah ditegur bila semasa dia solat kiblat dia salah. Kiblat dia salah. Dia kata, pakcik, kiblatnya ke sini, bukan ke sini. Dia lawan. Dia katakan Allah kat mana-mana ada. Ngadap mana pun Allah Ta'ala ada juga kan. Memanglah betul. Tetapi bila kita solat disyariatkan, hukum syariat, hukum hakikatnya memanglah Allah berada di mana-mana. Dia tidak bertempat, Allah tidak memerlukan kepada sesuatu tempat dia berada. Yang memerlukan tempat dia berada itu makhluk. Allah tidak perlukan. Itu hakikatnya begitu. Tetapi tidak bermakna kita boleh solat suka hati kita punya hala. Allah sudah tentukan fawallu wujuhakum syatrah. Ini ayat syariat. Bila kamu nak solat, Allah perintah ngadap ke sini, bukan ke sini. Dia tak terima. Dialah. Dia dengan Allah. Dia tak nak ulang solat dia. Dia dah salah gitu kan. Jadi dia pegang juga dengan hakikat. Dia pulang dia dengan Allah SWT. Tapi dia sudah dibetulkan. Jadi malam ni kita sambung ayat ini. Jadi tuan-tuan, dalam ayat itu juga Allah Ta'ala mendedahkan maklumat orang-orang Yahudi ataupun ahli kitab. Memang dia pun sedia maklum. Perintah perpindahan kiblat pun dia tahu itu perintah Allah. Tetapi sengaja diingkarkan. Walaupun dia tahu. Itu yang akhirnya ayat itu menyebutkan wa innal ladzina utul kitab, orang-orang yang turunkan kitab ni ahli kitab dululah, la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Sebenarnya mereka memang sudah sedia tahu, maklum perintah itu memang benar daripada Tuhan mereka. Jadi mereka jangan nak tipulah. Allah Ta'ala telah dedahkan apa yang ada dalam hatinya, diberitahu kepada sekalian umat Islam, diberitahu kepada Nabi Muhammad khususnya. Sebenarnya orang Yahudi dia tahu wahyu itu turun memerintahkan supaya pindah kiblat umat Islam. Dia tahu benar daripada Allah, tapi dia tetap membantah. Maka ayat yang ke-145 pada malam ini kita nak baca. Inilah yang sebenarnya degilnya manusia yang tak beriman kepada Allah ini. Walaupun sebutannya dari segi sebutan zahirnya, lafaznya, dia juga bertuhankan Allah. Hari ini sibuk suara khabar, hari-hari cerita Allah digunakan oleh orang-orang Kristian. Allah, nama Allah, boleh ke tidak? Begitu tuan-tuan. Jadi sebenarnya orang-orang jahiliyah dulu pun semasa perangkat, semasa Al-Quran turun pun, mereka juga tahu Allah. Sebab tu ada ayat wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Wahai Muhammad, kalau engkau tanya mereka ni, orang Arab Quraisy, siapa yang buat langit, siapa buat bumi, la yakulunna Allah, Nescaya dia akan jawab Allah. Kan? Dia pun menggunakan perkataan Allah juga. Tapi Allah yang tidak ditauhidkan. Allah yang disyirikkan. Jadi pegangan Allah pada diri dia syirik. Dia tidak mensucikan Allah. Sebab tu dia menyembah berhala. Bila ditanya kenapa engkau menyembah berhala sedangkan tahu Tuhan mencipta langit dan bumi, Allah yang mencipta langit dan bumi. Dikata jawab dia liqarribuna ilallahi zulfa. Ini Tuhan-Tuhan ni berhala, dia kata, ini sebagai perantaraan kami untuk menyampaikan hajat-hajat dia kepada Allah. Nampak tu? Ada perantaraan kepada Allah melalui perantaraan patung berhala. Syirik dah? Syirik. Ah, begitu kan? Tu, jadi sebab itulah. Walaupun dia percaya Allah, tapi dia tidak dikira sebagai orang mukmin. Dia tidak dikira sebagai orang yang mentauhidkan Allah. Sebab dia mensyirikkan Allah. So, maka sebab itulah tuan-tuan. Bila orang yang tidak beriman dengan Allah dengan sebenar-benar iman bagaimana dikehendaki oleh Allah, maksudnya beriman dengan Allah sebenar-benarnya dengan sifat dia, dengan af'al dia, dengan asma' dia, dia beriman dengan segala kitab yang diturunkan, beriman dengan semua Nabi dan Rasul, beriman dengan rukun-rukun iman itulah dan melaksanakan rukun Islam, yang itu dikehendaki Allah. Tapi kalau tidak mengikut macam tu, maka dia bukan orang mukmin. Jadi kalau disebut nama Allah, digunakan Allah, itu bermakna mempersenda. Itu maknanya dia mempermain. Itu maknanya dia tidak mensucikan Allah. Dia nak gunakan nama Allah, tapi bukan untuk diimani Allah itu, bukan untuk diyakini, tapi untuk kepentingan-kepentingan tentu, untuk mengelirukan umat Islam sendiri. Sampai orang kita cakap, dia pun Allah, kita pun Allah, jadi samalah. Memang dalam Quran pernah berlaku pada batang antara Nabi dengan ahli kitab. Ta'alau ila kalimatin sawa, mari wahai kitab, kita berbincang atas satu kalimah yang sama kita ni. Maknanya apa dia? Tuhan kami, Tuhan kamu sama. Allah. Kan? Nabi pernah panggil atas arahan Quran, panggil dia. Ingatkan dia, Tuhan kita sama, Allah. Tuhan orang Cina ke orang India pun Allah, sama. Kita daripada yang satu. Cuma nak beriman ke tidak? Gitu. So, jadi Allah yang disebut oleh agama bukan Islam ini, khususnya Kristian pada hari ini, Allah yang sudah diselewengkan, Allah yang sudah tidak ditauhidkan, Allah yang tidak dipatuhi segala perintah dan larangan. Jadi layak ke dinasibkan nama Allah? Tak layak tuan-tuan. Tak layak. Allah itu suci, maha suci, subhanallah. So, jadi ahli kitab ini Allah dedahkan sekali lagi dalam ayat 145. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la in ataital ladzina utul kitab, wa la in, sekiranya, ataital ladzina, engkau bawa kepada orang-orang ahli kitab, utul kitab, artinya sekiranya engkau bawa, datangkan kepada ahli kitab wahai Muhammad, ya, bikulli ayatin, semua ayat, maknanya semua tanda-tanda kebenaran Allah, kebenaran Islam, bawa segala bukti, tunjuk dekat dia, ma tabi'u qiblatak, mereka ni tetap tidak akan mengikut kiblatmu. Maknanya ahli kitab ni walaupun dia tahu itu datang daripada Allah, itu perintah datang daripada Allah, tapi tetap dia tak nak mengikut kiblat umat Islam. Dengan lain perkataan, dia tak nak beriman juga. Kan? Itu degil ni hati. Maknanya dah Allah memang tentukan begitu, agaknya begitu. Memang ditentukan. Takdir Allah menentukan begitu keadaannya. Dan dia pun mengikut hawa nafsu dia. Iblis dan syaitan sentiasa membisikkan diri dia, jangan ikut Muhammad, jangan ikut Islam, jangan beriman kepada Allah. Dia mengikuti bisikan-bisikan itu. Mata bi'u kiblatak, mereka tidak akan mengikut kiblatmu wahai Muhammad. Kemudian ditegaskan lagi, wa ma anta bitabi'in kiblatahu, wa ma anta, dan engkau pun tidak wahai Muhammad bitabi'in mengikuti kiblatahu, kiblat mereka. Macam mana ini tuan-tuan, ini kita pula pendirian. Kita pun diajar berpendirian macam Allah ajar Nabi Muhammad bersikap berpendirian. Engkau juga tidak mengikut kiblat mereka. Jangan dia dah tak nak ikut kita. Tak apalah, kita mengalah ikut dia lah. Ini masalah kita hari ini. Bincang. Akhirnya ikut dia. Bukan dia ikut kita. Sepatutnya kita yang benar. Dia tak nak ikut. Dia ada masalah. Kita jalan terus. Macam inilah Allah ajar Nabi kita Muhammad, wa ma anta bitabi'in kiblatahum, engkau juga Muhammad tak boleh ikut kiblat mereka. Itu baru ada maruah, baru ada ketegasan diri, ada jati diri orang kata hari ini. Jadi adalah kesucian, jaga kesucian. Jangan nak jaga hati manusia, kita pun jual agama Allah. Nak jaga hati jiran, keluarga, kita tak kira halal haram. Itu jual agama namanya, kan? Itu baru benda-benda macam itu kadang-kadang, kan? Ini Nabi berdepan dengan orang Yahudi. Orang yang berilmu. Orang Yahudi ni orang berilmu. Dia ahli kitab. Dia tahu. Nak cakap dengan dia, jangan sebarang cakap. Dia ada kitab, dia tahu. Nabi Rasul Allah, hari akhirat semua dia tahu. Jadi, Allah dah katakan memang dia tidak akan mengikut. Wama ba'duhum, dan tidaklah sebahagian mereka pun bitabi'in mengikuti qiblat ba'dit, kiblat setengah mereka. Maknanya sesama dia pun bertelagah. Gitu kan. Orang-orang Yahudi sesama dia pun bertelagah, dia pun tak nak ikut dia, dia tak nak ikut dia. Itu balasan sebenarnya, kan. Dalam sesama dia pun bertelagah. Macam hari inilah dia bina tembok sepadan Gaza, Israel. Yang paling menyedihkan, saudara kita di Mesir pun bina juga pagar. Dah orang kita sendiri, sekat orang kita sendiri. Tapi berita satu dua hari ini, orang Yahudi sendiri pun tak setuju. Dia pun buat demonstrasi menentang orang-orang kerajaan Yahudi membina tembok sempadan Gaza. Tengok, dia sendiri pun tak setuju. Gitu kan. Jadi ada juga yang berperi kemanusiaan. Dia kata berilah kebebasan kepada orang-orang Palestin, dia pun nak hidup, nak makan, kan? Tapi hati orang Yahudi yang jenis-jenis macam ni lah, yang keras kepala, keras hati. Dia tak kira, dia sudah tidak ada kemanusiaan lagi dah. Memang dah Allah sebut dalam Quran, kalau engkau datangkan semua tanda-tanda kebenaran pun, dia tidak akan mengikut. Tapi dalam pada itu ada juga sebahagian yang ikut. Dan akhirnya dalam tindakan mereka, ada juga yang tidak dipersetujui sesama mereka. Contoh dalam perpindahan kiblat ini pun, mereka bertelagah sesama dia, وَمَا بَعْضُهُمْ لِتَابِئِنْ كِبْلَةَ بَعْضٍ, dan sebahagian mereka juga tidak mau mengikut kiblat sebahagian mereka. Jadi mereka berbelah bagi, ada yang ikut Islam, ada yang nak ikut dia, itulah. Dan sama dia pun ada yang tak bersatu. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, وَلَئِنِ, dan sekiranya اتَّبَعْتَ, engkau mengikut wahai Muhammad. Ayat ini secara khusus dituju pada Nabi Muhammad, tuan-tuan, tapi secara penghayatan dia umum kepada sekalian umat dia. Sekiranya engkau mengikuti hawa nafsu mereka, artinya Nabi Muhammad kalau mengikut orang Yahudi ataupun ahli kitab dalam menjam-menjam, akhirnya mengikut dia, itu ya. Min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang kepada engkau ilmu ataupun maklumat yang benar. Namanya kalau Nabi Muhammad ikut orang Yahudi, setelah Allah terangkan, wahyu turunkan, diberikan penjelasan, apa jadi masa itu? Apa ancaman Allah kepada Nabi? Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, izan pada ketika itu, lamina zalimin, pasti nescaya daripada engkau tergolong dari kalangan orang-orang yang zalim. So, Nabi pun diancam begitu sekali oleh Allah. Kalau kau ikut ahli kitab dalam keadaan sesat itu, engkau zalim wahai Muhammad. Tuan-tuan, terjadi Nabi tidak akan buat. Tapi sebagai ancaman, ingatan kepada kita umat, umat Nabi Muhammad, sedangkan Nabinya pun diancam. Begitu kan? Malah, ialah apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi buat, semuanya datang daripada Allah. Dia tidak mengada-ngadakan satu. Wala takawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau Muhammad itu membuat kata-kata yang diada-adakan, nanti Allah akan azab dia, akan seksa dia. Gitu kan? Jadi dalam ayat ini, kalau Nabi Muhammad sampai terpengaruh dengan orang-orang Yahudi, ikut dia, siap, Allah kata engkau zalim. Tuan-tuan, ini ingatkan, ingatan kepada kita hari ini. Banyak hal kehidupan hari-hari, budaya kita, pergaulan kita, Islam suruh kita bergaul dengan apa juga bangsa dan agama, tak salah . Bergaulah jiran kita Cina, Melayu, kafir, Islam, atas perkemasan kejiranan, tak salah. Tapi soal agama, jangan berkompromi. Soal akidah, jangan sama-sama. Kan? Soal kemanusiaan, silakan. Allah tak larang kita berbuat baik dengan orang yang berbuat baik pada kita sekalipun tidak seagama. Tak apa, tak salah. Gitu kan? Selagi dia tidak menghalau kita, selagi dia tidak memusuhi kita, dia tidak memfitnah kita, dia tak bunuh kita. Tapi kalau dia sudah menghalau, dia membunuh, so tak boleh. Kena ada sikap. Jadi yang malang hari ini tuan-tuan, kita hanyut semua. Malam 1 Januari, tengok apa jadi. Malam tu malam Jumaat, malam gerhana bulan, kan? Apa jadi dengan orang Islam? Hanyut kan? Hanyut, lebih dia, lebih kita daripada dia. Lebih kita daripada dia. Yang kena tangkap khaluat malam tu, ramai lagi. Kalau campur satu Malaysia, agaknya beribu lah. Beratus lah agaknya. Tak ribu pun, ratus lah, hampir ribu kan. Kalau satu negeri itu dekat 100, 10 negeri dah 1,000. Itu yang tertangkap. Yang tak tertangkap, selamat daripada tangkapan. Itu budaya siapa? Bukan budaya orang Islam. Kita dah ikut dia kan. Lemah, kalah, ikut dia lah. Hanya ikut dia. Dia pun tak suruh. Betul tak? Dia tak suruh pun. Kita je lebih-lebih. Sendiri pandai-pandai buat. Meraikan itu, meraikan ini. Tak disuruh pun dalam agama. Yang tak disuruh itulah yang rajin. Yang disuruh, tak tahu saja kan. So, jadi tuan-tuan, inilah dia. Peristiwa-peristiwa macam ini bukan sekadar berlaku kisahnya cerita Nabi dengan Yahudi, tidak. Tapi kita, kaitkan dengan kita ini, kita pula di mana sekarang? Itulah tuan-tuan. So, jadi kata Imam Ibn Katsir, yukhbirullahu ta'ala an kufril yahud wa inadihim wa mukhalafatihim ma ya'rifunahu min sya'ni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Ibn Katsir, kata Allah menjelaskan menerusi ayat ini, menjelaskan tentang memberitahu tentang kekufuran orang-orang Yahudi dan kedegilan mereka terhadap apa yang mereka sedia tahu dah, benda yang dia tahu dah. Dia menentang apa yang dia tahu tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Sehingga ke tahap lau aqama alaihim kullu dalil, sehingga kalau dibentangkan kepada mereka, ditunjukkan semua dalil ataupun hujah yang bukti ataupun mukjizat yang benar yang menunjukkan benarnya yang dibawa oleh Nabi SAW kepada mereka, lamattabi'uhu, nescaya mereka tetap juga tidak mengikut. Maknanya dia lebih kuat pendiriannya daripada orang Islam. Hari inilah orang dulu kuat, orang Islam dulu kuat, mereka ikut contoh Nabi. Tapi hari ini banyak yang hanyut, tak tahu kadang-kadang nak ikut siapa. Wataraku ahwa'ahum, mereka meninggalkan kehendak mereka. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ini kita nak kata apa ya, semua berlaku dengan takdir dan qada dan qadar Allah. Kita bila berdepan dengan qada dan qadar Allah tu, kita kena senyap lah. Tak boleh nak komplain ya. Allah menentukan baik dan buruk, Allah menentukan hidayah dan kesesatan. Macam dalam ayat yang lain, innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. Contoh tu ni. Maknanya sesungguhnya orang-orang yang telah dipastikan, sudah ditentukan oleh Allah sesat, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Sekalipun didatangkan kepada mereka, dibawa kepada mereka semua hujah, dalil, mukjizat, tunduk pada dia. Hatta yarul azab al alim, sehingga kalau mereka melihat azab depan mata mereka pun tak, dia tidak akan beriman. Dia nampak ni bala bencana depan mata dia, tak ada, ini hukum alam kan, dia tak nampak itu azab. Dah berpuluh-puluh ribu orang mati ditimpa separuh gunung, dihanyutkan ombak yang besar tsunami. Ini fenomena alam, bukannya azab. Jadi diubah fakta itu kepada macam tu. Ini menunjukkan dia tidak dapat hidayat. Kalau orang yang dapat hidayat, ini peringatan Allah. Bertaubatlah kita kepada Allah, mungkin salah kita, itu orang yang dapat hidayat. Tapi orang-orang yang tak dapat hidayat, itulah walaupun datang semua sampai kita mereka dah nampak azab depan mata pun dia tetap tidak beriman. Ini di dunia berlaku begitu kan. Jadi ini satu maklumat tentang degilnya, kerasnya hati orang-orang Yahudi. Jadi kita sekarang hari ini berhati-hatilah. Berhati-hati dengan orang-orang Yahudi dan yang seumpamanya, kuncu-kuncunya ramai. Gitu kan. Jadi bukan kita tidak boleh berbaik-baik sama manusia, kita boleh berbuat baik. Islamlah yang agama yang menganjurkan supaya berbaik-baik dengan semua manusia, selagi manusia berbuat baik kepada kita. Tapi kalau sudah dibunuh, dia mengancam, dia menghalau, so kita tidak boleh berdiam diri. Baik, itu ayat ini memang secara zahirnya khas ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi dari segi pengamalan dia, pengamatan dia, pemahaman dia, juga untuk amalan pemahaman seluruh umat Islam. Jadi Nabi sudah diberikan contoh oleh Allah tentang ketegasan dia, tentang perangai orang Yahudi, memang macam tu perangai dia. Jadi nak cakap banyak, cakap sikit, memang itulah dia berjalan terus ikut dia punya rancangan dia. Sebab itulah dengan PBB pun tak guna, malah PBB pun ikut dia kan. Kadang-kadang YC pun ikut dia juga, kadang-kadang begitu terikut pasal cengkaman kuasa dunia. Dia berjalan dengan rancangan dia. Kita ni macam apa, cakap dia tak dengar. Kita satu dunia cakap, melarang pembinaan semula ataupun pembinaan rumah-rumah Yahudi di Bukit Golan ke, di mana-mana yang di tanah yang dirampas tu, dia tetap buat. Dia tetap buat. Jadi dia jenis bangsa macam tu. Tuan-tuan jangan peliklah. Memang Quran dah cerita macam itu. Dia bangsa macam tu. Jadi itu maknanya kita juga kena ada perancangan yang baik untuk menentang mereka. Begitu kan. Jadi berhati-hatilah dengan perancangan jahat untuk menghancurkan umat Islam. Jadi mereka berterusan. Sebab itu sekarang kita sudah berada pada ayat 158. Mula ayat 60 dulu surah Al-Baqarah. Sekarang surah 148. Masih cerita Yahudi. Dekat 100 ayat tuan-tuan. Kalau kita tengok sampai ayat keberapa ni nanti ni. Sampai ayat 150 last sekali. Baru cerita yang lain. Cerita bab solat. Allah tinggalkan sekejap cerita orang Yahudi. Maknanya 90 ayat dalam surah Al-Baqarah straight terus cerita orang Yahudi. Alkitab. Itu kita kena ambil perhatian tu. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang kami berikan mereka kitab. Ini yang dikenali ahli kitab lah. Ya'rifunahu, mereka sebenarnya telah mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ya'rifuna, sebagaimana mereka juga kenal abna'ahum, terhadap anak-anak dia. Kenal. Dikenal Nabi Muhammad. Mana dia tahu? Itu dah kitab Injil. Dah diceritakan sifat-sifat Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, sifatnya begini begini begini. Namanya ini dah ada dah. Dia dah tahu dah. Sebab tu mereka menunggu-nunggu. Mana dia Muhammad? Itu kan. Dia tahu dah. Dan Allah dah dedahkan memang betul dia tahu. Ya'rifunahu, mereka sedih mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal anak-anak dia. Begitu sekali rapat dia maklumat tu. Wa inna fariqan minhu, tetapi sesungguhnya sebahagian golongan daripada mereka, tak semua tuan-tuan, layaktumunal haq, mereka menyembunyikan kebenaran itu, disembunyikan. Disembunyikan. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka tahu. Apa yang dia tahu? Tahu kesalahan menyembunyikan maklumat yang benar itu. Jadi sebab itu ada kalangan ahli kitab yang jujur. Dia menceritakan yang sebenarnya. Dia faham, dia sedar, dia beriman. Macam Salman Al-Farisi. Dia pun beriman. Dia ahli kitab, dia beriman. Dia tahu. Tapi sebahagian mereka pula disembunyikan ataupun dicerita-cerita yang lain daripada itu, yang tidak sebenarnya. Cerita yang bukan-bukan itulah. Semacam mereka mendakwa Allah Ta'ala tak suka Nabi Ismail. Mereka nak kaitkan yang dia menolak Nabi Muhammad, nak kaitkan cari apa dia punya kaitan-kaitan ni. Dia pun dapatlah susul garu Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim, emaknya apa nak maknya Hajar, maknya Hajar. Jadi bila dia berlahir, Allah Ta'ala perintahkan dia pergi, diperintahkan keluar daripada bumi Palestin, pergi ke Makkah. Dianggap itu sebagai suatu perintah Allah menghalau Nabi Ismail. Dianggap Allah dah tak suka kepada Nabi Ismail, jadi suruh pergi Makkah sana, jangan duduk dekat Palestin. Jadi dia dakwa Allah benci kepada Nabi Ismail. Lahir-lahir Nabi Muhammad daripada keturunan Nabi Ibrahim, daripada Hajar, daripada Ismail, terus sampai Arab Quraisy semua kan, Bani Hashim. Dari situ keturunannya. Anda cari, dia cari sebab, mencari sebab. Padahal itu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim dan istrinya, istri anak Ismail pergi ke Mekah itu bukan ada kaitan dengan kemurkaan Allah. Itu perintah Allah. Suka Allah lah nak perintah ke mana hijrahnya. Tapi kenapa disangka buruk je itu? Mana ada nas, mana ada dalil Allah kata Allah membenci Nabi Ibrahim? Takkan Allah membenci nabinya? Takkan Ismail itu, Ibrahim itu nabi Allah, dia pun percaya. Yahudi pun meyakini Ibrahim nabi Allah, Ismail pun nabi Allah. Tapi pelik tak tuan-tuan? Dalam masa yang sama dia tuduh Allah membenci Nabi Ismail. Tak berjangka itu namanya. Kan? So, jadi itulah tabiat, sifat. Benda-benda yang salah akhirnya dia akan nampak percanggahan dia, bercanggah fakta. Dia tak pasal tu. So, jadi ini ingatan yang ahli kita mereka mengenali secara peribadi Nabi Muhammad macam dikenal anak-anak dia. Tapi malahnya mereka menyembunyikan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu hanya datang dari Tuhanmu. Janganlah kamu sekali-kali menjadi orang-orang yang menolak kebenaran itu. Malah mengada-ngadakan sesuatu. Ini tuan-tuan ya. Ini sebagai ingatan. Kita hari ini berdepan dengan sikap orang-orang Yahudi. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang orang-orang yang berilmu. Al-ulama min ahli kitab. Para alim ulama di kalangan ahli kitab ini. Mereka mengetahui benarnya apa yang dibawa oleh Nabi. Dia tahu Islam benar. Ini benar. Macam yang ayat lepas. Kiblat berpindah itu benar. Dia tahu benar. Apa yang datang daripada Allah, benar. Tapi itulah. Kadang-kadang kita terpilih, terfikir. Kenapa kita nak ikut kebenaran itu? Dan sehingga Allah mengkaitkan maklumat ahli kitab ni tentang Islam, dikaitkan punyalah dia sangat tahu ni, macam dia tahu Nabi Muhammad, kenal Nabi Muhammad, macam dia tahu anak-anak dia, dikaitkan dengan anak orang Arab ni tuan-tuan. Dia punya bahasa dia, dia kalau nak ngetikkan seorang tu sangat mengetahui, dikaitkan dengan anak dia. Macam inilah dengan anak dia. Jadi bila Quran menggunakan bahasa yang sama, jadi mereka tak boleh nak nafi. Itu budaya dia. Itu bahasa dia. Bahasa kiasan dia. Jadi Islam itu cantik. Quran itu datang daripada Allah. Allah Maha mengetahui. Ini semua sebahagian daripada mukjizat. Mukjizat yang Allah menggunakan kata-kata yang terpilih. Jadi manusia tidak ada alasan kenapa dia tak faham. Itu kan benda yang biasa dia gunakan, Allah pun mengikut itu. Itu kan, itu syariatnya begitulah. Jadi kalau dia tak faham, so tak ada sebab dia tak faham. Quran dah dalam bahasa Arab. Kalau kita orang Melayu tak faham Quran, kita ada alasan, aku Melayu. Aku orang Jawa, tak faham Quran. Tapi orang Arab, nak cakap apa tak faham. Alhamdulillah tuan-tuan, walaupun kita ni bukan berbahasa Arab, bukan berbangsa Arab, tapi kita beriman dengan Al-Quran. Inilah tuan-tuan, umat yang dirindu, umat yang ditunggu oleh Nabi. Nabi pernah tanya kepada para sahabat, tahukah kamu ada orang yang lebih baik daripada kamu? Siapa dia? Jika masing-masing tak tahu. Ada yang jawab, para malaikat. Nabi kata, bukan. Apa pasal buat malaikat lebih baik? Memang dia beriman kepada Allah. Memang dia wujud, dicipta untuk ibadah kepada Allah. Memang dia ditugaskan membawa wahyu. Memang dia kena beriman. Tak tahulah kata sahabat. Siapa lagi beriman lebih baik kan? Ada yang menjawab, para rasul, manusia yang terbaik. Nabi kata, bukan. Rasul memang dia sendiri terbaik. Memang dia dilahirkan oleh Allah untuk beriman kepada Allah. untuk berdakwah, tentulah dia beriman. Jadi kalau dia beriman, tak heran. Tak heran, kata Nabi Yan. Habis siapa pula? Kalau gitu, kalau malaikat bukan, rasul bukan, kamilah para sahabat. Gitu kan. Ada katakan, ah, kalau gitu kamilah ya para sahabat yang manusia yang terbaik imannya. Nabi kata, pun bukan. Bukan kamu. Sebab kalau kamu beriman, aku tak heran. Kenapa? Kamu beriman, aku ada depan kamu. Ah, kan? Kamu tak faham? Aku boleh jawab? Tanya? Jawab. Direct. Terus jawapan tu kan? Ah, jadi bukti. Mujizat pun kamu nampak kan? Ah, macam mana bulan terbelah tu? Macam mana air boleh keluar dari bercelah-celah jari Nabi? Makanan sedikit boleh memberi mengenyangkan orang yang ramai? Mujizat. Quran, kamu sendiri melihat bagaimana turunnya wahyu. Itu mujizat. Jadi kalau kamu tak beriman, memang seburuk manusia lah. Jadi bila beriman, memang tak pelik. Memang patut kamu beriman. Jadi akhirnya mereka tak jawab. Wallahu a'lam, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul sajalah yang lebih mengetahui. Baik. Jadi malaikat bukan, rasul bukan, sahabat pun bukan. Siapa dia? Kata Nabi, umat, unasun, manusia yang datang selepasku nanti. Nabi dah wafat. Mereka tak jumpa, mereka tak dengar. Cuma dia jumpa Al-Quran. Dia jumpa Al-Quran, tuan-tuan. Dia jumpa hadis Nabi tertulis dalam kitab-kitab. Yu'minu Nabi, mereka beriman kepadaku. Ha. Kata Nabi, itulah dia. Itulah dia umat manusia yang iman itu aku hairaninya. Ha. Nabi sangat pelik. Orang ini betul-betul merupakan manusia yang mendapat anugerah keimanan daripada Allah. Dia tak jumpa Nabi, dia tak dengar Nabi cakap, dia tak berjuang pun dengan Nabi, tapi dia boleh beriman. Hanya jumpa Al-Quran, dia baca Quran, dia beriman. Hanya tuan, terasa tak? Kita tak terasa sebab mungkin lahir-lahir mak bapak iman. Lahir-lahir mak bapak kita dah Islam, maka kita pun Islam. Bayangkan kita tak Islam, mak bapak kita bukan Islam, waliyazubillah. Macam mana sekarang? Baru kita terasa. Ha, tapi tak kira lah. Tapi Nabi dah kumpulkan kita dalam kumpulan itu. Maka kita kena merasai, menghargai, mengetahui rupanya aku Islam sekarang ni, aku beriman ni anugerah daripada Allah. Baru kita rasa bangga dengan iman, kita rasa bangga dengan Islam. Jangan jadi orang yang bangga dengan budaya orang lain, tak suka dengan budaya Islam sendiri. Ini orang yang tak sedar diri namanya kan. Jadi orang Yahudi macam itulah. Dia dulu dah dinaikkan martabat dia. Para nabi ramai di kalangan mereka. Diturunkan kitab pun daripada mereka banyak. Tapi kenapa dia tak sedar diri itu? Nikmat yang banyak itu mereka tidak syukuri. Sehingga Allah uji dengan seorang nabi berbangsa Arab. Hanyut dia. Keras hati pasal hasad dengki. Hasad, dengki. Ini perasaan sifat dengki ini bahaya tuan-tuan. Sampai mengorbankan iman. Orang yang berhasad dengki ini, dia mengorbankan halal haram, mengorbankan agama, mengorbankan akidah. Pasal kadang-kadang nak mendapatkan sesuatu yang dihajatkan itu. Dia tak kira. Jadi sebab itulah kita ada kiblat kita, Allah sudah tentukan, kita ada syariat, kita ikutlah. Walikulli wijhatin, walikullin wijhatun huwa muwalliha. Setiap umat itu dia ada kiblat, arah tuju yang ditujunya masing-masing. Islam ada hal tuju dia. Maka kita nak cari yang mana? Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu melakukan kebaikan-kebaikan. Maknanya ikutlah hala tuju yang sudah Allah tentukan. Allah katakan Kaabah, pergilah Kaabah. Jangan pergi nak tuju ke mana-mana. Jangan timur, jangan barat, jangan selatan. Itulah di Kaabah sebagai kiblat kita. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dari mana saja kamu berada, Allah datangi kamu semua. Maknanya, kemana saja hala kamu tuju, kamu menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah. Jadi, bila kita berhijrah, inni muhajirun ilallah, inni muhajirun ila Rabbi. Aku berhijrah menuju kepada Tuhanku, bukan menuju kepada hala-hala yang lain. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu itu Dia Maha berkuasa. Tuan, so, kenapa Allah kaitkan dengan sifat berkuasa? Kenapa tak sebut dengan sifat-sifat yang lain? Gitu kan? Maknanya dikaitkan sifat kuasa Allah itu dengan perubahan kiblat umat Islam. Itu menunjukkan kuasa Allah Ta'ala mutlak. Dia nak suruh kita ke timur, nak suruh ke barat, selagi itu perintah Allah, nah ikutlah. Yang lain kena fikir dulu. Kalau namanya perintah Allah, namanya itu hukum agama, hukum Islam, sekalipun dia bercanggah dengan kehendak kita, tetap itulah yang terbaik. Ini jiwa orang yang beriman. Jangan protes, jangan rasa kecil hati, jangan nak marah, kenapalah solat lima waktu, kenapalah nak pergi haji mesti pergi sana, tak boleh pergi Pulau Pinang aja ke? Gitu kan? Tak boleh. Dan Allah tentukan begitu, ikut. Wali kulli ummatin wali kullin wijhatun muwalliha. Setiap umat itu dia ada dia punya, dia punya ada kiblat dia, ada hala tuju dia masing-masing. Ikutlah. Jadi boleh ikut kita selamat insya-Allah. Jadi yang tak selamat ini kita terpengaruh dengan suasana persekitaran, mengikut hawa nafsu, tak ikut wahyu, itu akan menjadi sesat. Maka jadilah Yahudi. Yahudi yang tahu, ada ilmu, akhirnya dia sesat. Macam yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, selalu kita baca, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tak nak Allah Ta'ala lorongkan kita ke jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Itulah dia, orang-orang Yahudi dan ahli kitab. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita sambung menghadapan. Aku lupa lihaza astagfirullah li walakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah Allahumma jalil Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa hammina wa zahaba hazanana wa ghammina bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma jalil jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.